Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita dengan sebuah amal ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan tersebut akan bertambah kebaikan dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat, dan sungguh amalan tersebut termasuk dari ibadah-ibadah yang paling agung. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, amalan tersebut adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in atsqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kebaikan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di dalam agama Islam ini, di mana husnul khuluq termasuk dari tujuan terbesar dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaqi." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga di antara yang menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik adalah sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam salatnya, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwasannya beliau telah berdoa di dalam solat beliau, "Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta." Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang bisa menunjukiku kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau ya Allah. "Wasrifni anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan hindarkanlah dariku akhlak-akhlak yang buruk, karena tidaklah ada yang bisa menghindarkan dariku akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal lain yang menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang mulia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dzar dan Muadz radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah amal kejelekan dengan amal kebaikan. Niscaya amal kebaikan akan menghapus amal kejelekan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah telah mengatakan tentang makna daripada husnul khuluq. Beliau mengatakan, huwa talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Husnul khuluq adalah talaqatul wajhi, memiliki wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Wa badlul ma'rufi, dan selalu berupaya mencurahkan kebaikan, merintahkan kepada hal-hal yang baik. Wa kafful adha, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga telah mengatakan tentang tafsir dari ayat wa'mur bil 'urfi khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Bersikaplah pemaaf, perintahkanlah kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini, hadhil ayah jami'atun li husnil khuluq, jami'atun li husnil khuluqi ma'an nasi wa ma yanbaghi fi mu'amalatihim. Ayat yang mulia ini telah mencakup perbuatan atau amalan akhlak yang mulia ketika berinteraksi bersama manusia, serta apa saja yang seharusnya dilakukan ketika bersama mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, husnul khuluq berkisar antara tiga hal berikut berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu sifat memaafkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya akhlak yang mulia memiliki keutamaan yang besar dan faedah-faedah yang agung. Dan ini diantaranya, yang pertama, bahwa akhlak yang mulia adalah sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang berakhlak mulia. Dari Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqan." Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Kemudian yang kedua, bahwa seorang yang beriman lagi menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka ia akan mencapai derajat seseorang yang melakukan puasa dan sholat malam. Dari sahabat Aisyah, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang yang beriman dengan akhlaknya yang baik, dengan akhlaknya yang mulia, ia benar-benar akan mendapatkan, akan mencapai derajat seorang yang berpuasa sunnah lagi melakukan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, yang ketiga dari keutamaan-keutamaan dan faedah husnul khuluq adalah diperolehnya barokah pada umur, dan diperolehnya barokah bagi sebuah negeri. dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man u'tiya hadduhu minar rifqi faqad u'tiya hadduhu min khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya siapa saja yang dikaruniakan sifat lemah lembut, maka dia telah dikaruniakan kebaikan dunia dan akhirat. Wasilatul rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muranid diyar wa yazidan fil a'mar. Dan amalan silaturrahim, kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik, dan husnul jiwar, bermuamalah yang baik dengan tetangga, akan memakmurkan sebuah negeri dan akan menambah barokah pada umur. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, dengan akhlak yang baik akan bertambah kesempurnaan keimanan seorang hamba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Lalu yang kelima, akhlak yang baik adalah sebab terbesar bagi masuknya seorang hamba ke dalam surga. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah ay ma haulaha liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin rumah, sebuah rumah di tepian surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di atas kebenaran. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan sifat dusta meskipun ia dalam keadaan bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu. Dan aku menjamin sebuah rumah di puncak surga, di atas surga, bagi siapa saja yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sebab yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Sebab tersebut adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, akhlak yang baik adalah salah satu dari sebab kedekatan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Maukah kalian kuberitahu tentang seseorang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat kelak? Fasakatal qaumu fa'adaha marrataini aw salatan qala al qaumu na'am ya rasulullah. Lalu para sahabat terdiam. Beliau pun mengulangi dua atau tiga kali. Lalu sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqan. Beliau SAW menjawab, orang tersebut adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku lumah tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Beliau habiskan seluruh hidupnya dengan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji lagi mulia, serta menjauh dari seluruh sifat yang tercela lagi tidak baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dengan tingginya kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam dan agungnya martabat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau juga adalah manusia yang paling besar sifat tawadhu'nya. Pernah suatu ketika seorang lelaki memanggil beliau, ya khairal bariyah, wahai manusia terbaik. Namun beliau dengan penuh sikap tawadhu menjawabnya, dzaka Ibrahim, manusia terbaik tersebut adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana kisah ini tertera dalam Sahih Muslim. Kemudian beliau juga adalah seorang manusia yang paling berseri-seri wajahnya. Sahabat Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu pernah menuturkan, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah pernah melihat seseorang yang paling sering tersenyum dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seseorang yang paling besar sikap kesabarannya. Pernah suatu ketika beliau keluar dari rumahnya dengan dalam keadaan batu berada di perutnya karena rasa lapar, namun beliau tidaklah mengeluhkan hal tersebut kepada seorang pun. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga manusia yang paling memiliki sikap pemaaf. Beliau pernah disakiti oleh kaumnya, lalu suatu ketika malaikat penjaga gunung pun minta izin kepadanya untuk menghantamkan kedua batu kepada kaum tersebut, menghantamkan gunung batu kepada kaum tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menolaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah memukul dengan tangannya kepada seorang pun, baik kepada istrinya maupun kepada pelayannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah ketika diberi antara dua pilihan, melainkan beliau pasti memilih yang paling mudah di antara keduanya selama hal tersebut bukanlah dosa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah murka kepada seorang pun atas dasar urusan pribadinya, kecuali apabila keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun murka karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabiah Aisyah radhiyallahu anha mensifati beliau dengan ucapannya, inna khuluqan nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga telah mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang terbaik dan yang paling indah serta sifat yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa innaka la ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang paling mulia. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mentauladani dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta selalu berupaya untuk berjalan di atas petunjuk dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai umat yang selalu mentauladaninya dalam seluruh perkara-perkara hingga akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa sallallahu yaj'alani wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.